alai dari doa mereka yang berdoa. Dan ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, mereka saling bermusuhan dan mengkufuri peribadatannya. Dalam Al-Ahqaf 5 dan 6. Fanafa subhanahu ayakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairahu. Ayat dalamnya Allah menafikan adanya orang yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Artinya dia yang paling sesat, tidak ada yang lebih sesat darinya. Dan Allah kabarkan pula bahwa yang didoai tidak akan bisa menjawab, tidak bisa memenuhi permintaan orang yang berdoa kepadanya, dan sampai yaumul qiyamah. Wal ayat ta'um kulla man yud'a min dunillah. Dan ayat umum mencakup semua yang didoai selain Allah. Kama qala ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakan, doalah, mintalah kepada yang kalian kira akan menjawab kalian selain Allah. Tidak akan mereka kuasa untuk mengadarat dari kalian, tidak kuasa pula untuk memindahkannya. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب. Di ayat Allah kabarkan kalau mereka enggak akan bisa menjawab, tidak mengabulkan. وَأَنَا مُغَافِلْ عَنْ دَعِي. Bahkan dia akan lalai, lupa, enggak ngurus. Ghafil itu ghaflah. Enggak akan ngurus, enggak akan peduli dengan orang yang berdoa kepadanya. Enggak akan ditolong, enggak akan dibantu. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa hum an du'aihim ghafilun. Allah sebutkan. Fatanawalatil aya kulla da'in wa kulla mad'uin min dunillah. Ayat mencakup semua da'i yang berdoa kepada selain Allah. Juga mencakup semua mad'uin yang didoai, yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau diperhatikan ayat lebih mengarah kepada mereka yang didoai dari selain Allah dari amwat, orang-orang mati itu, lebih kepada mereka arahnya. Ayat umum, tetapi yang dikehendaki lebih dalam ayat ini adalah du'aun mayit atau amwat, orang-orang yang meminta-minta berdoa kepada orang yang telah mati, yang tentunya dianggap sebagai orang saleh atau wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang mereka yang didoai, menunjukkan itu yang dimaksud adalah amwat, untuk lebih mempertegas dan lebih jelas, bukan hanya berhala, patung, pohon, batu, atau semisalnya. Karena termasuk syubhat mereka, musyrikin, yang namanya syirik itu kalau doa itu kepada patung, kepada berhala, naam itu syirik. Ke pohon, bebatuan, dikeramatkan, itu syirik. Ke laut, ke gunung, itu syirik. Tapi ini kan orang saleh. Ini kudanya wali fulan atau orang saleh fulan yang punya kedudukan di sisi Allah, punya martabat tinggi, sehingga akan memberi syafaat kita, disampaikan permohonan kita, itu diharapkan untuk dikabulkan. Yang menjelaskan itu bahwa yang dimaksud adalah amwat adalah yang Allah katakan wahum man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak akan bisa menjawab doa mereka sampai yaumil qiyamah sekalipun. Artinya, apa yang kamu pahami dari ayat ini? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dari man itu sendiri, sebagian nuhat ma'ruf ketika mendefinisikan man, mereka katakan itu lil aqil atau uqala, ma itu li ghairil aqil, untuk yang berakal, yang manusia maksudnya. Itu kata gantinya atau digunakan isim mausul man. Tapi kalau itu benda mati yang tidak berakal, untuk membedakan manusia dengan selain manusia, maka itu digunakan ma. Tetapi penggunaan atau pendefinisian man itu untuk aqil kurang begitu tepat, karena dalam beberapa ayat Allah sebutkan tentang Allah dengan man, tentang dirinya. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. Man? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan man itu lil aqil, ya kurang tepat karena kita tidak mensifati Allah dengan yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, dan akal, al-akal bukan sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah untuk dikatakan Allah itu akil. Makanya yang lebih tepat seperti para ulama katakan man, bukannya untuk akil tapi man al-aslu liman ya'lam, disebutkan bagi yang tahu, yang berilmu. Maka itu man. Kalau berilmu tahu kan umum, Allah ya'lam wal ibad ya'lamun, manusia pun tahu, berilmu sebatas keterbatasan mereka, tapi ada ilmu padanya, sehingga itu bisa dipakai baik itu untuk Allah ataupun untuk manusia. Liman ya'lam, bukan lil aqil. Ini pertama. Yang kedua, yang kedua, dari mana kalau kita tahu bahwa ayat ini tertuju kepada yang didoai, diminta-mintai dari kalangan manusia, amwat, orang-orang mati. Orang soleh yang sudah mati, dari mana diketahui? Lebih spesifik. Itu apa yang bicara barakallahu fi. Yang Allah katakan ila yaumil qiyamah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang enggak akan bisa jawab dia sampai yaumul qiyamah. Allah jadikan batas dia tidak bisa jawab, dia tidak bisa dengar sampai yaumul qiyamah, karena di yaumul qiyamah manusia mendengar, paham, mengerti, diajak bicara, suruh bertanggung jawab, dan seterusnya. Makanya yang dikehendaki dalam ayat ini lebih kepada amwat, yang didoai, diminta-mintai selain Allah SWT. Qala Abu Ja'far ibn Jarir fi qawlihi wa idha hushiran nas kanu lahum a'da'an yaqulu ta'ala dhikruhu wa idha jumi'an nasu liyawmil qiyamah fi mawqifil hisab kanat hadihil aliha allati yad'unaha fid dunya lahum a'da'a li'annahum yatabarra'una minhum. Kata Ibnu Jarir, ketika manusia dikumpulkan di mauqif hisab yaumul qiyamah, ini yang mereka sembah, mereka tuhankan di dunia menjadi musuh bagi mereka, karena mereka semua berlepas diri dari yang berdoa kepadanya. Wa kamu biibadatihim kafirin, dan mengkufuri peribadatan mereka kepadanya. Yaqulu ta'ala dhikruhu wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya li'ibadatihim jahidin, yang selama di dunia mereka sembah, mereka doai, mengingkari yaumul qiyamah, mengkufuri. Ya'nahum yaquluna yaumul qiyamah, karena di yaumul qiyamah mereka berkata, ma umidna bi ibadatina wala sya'arna atau ma amarna bi ibadatina wala sya'arna bi ibadatihim iyana tabarra'na ilaik minhum ya Rabbana. Mereka katakan, kami tidak pernah merintah, tidak pernah nyuruh mereka untuk menyembah kami, doa pada kami. Yalah, kami juga tahu mereka sudah meninggal, tidak paham juga. Kata amaluh, yang tidak paham apa yang dilakukan umat ini. Kalau ternyata mereka berdoa, meminta-minta di kuburnya. Maka kami berlepas diri dari mereka semua, wahai Rabb kami. Karena qala ta'ala, ini sama dengan firman Allah. وَمَا يَحْشُرُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. Di hari mereka dikumpulkan Allah dan juga mereka sembah selain Allah, Allah tanya dalam keadaan Allah Maha Tahu, apa kalian yang menyesatkan hamba-hambaku ini sehingga berdoa kepada kalian, atau mereka yang telah memang sesat dari jalanku? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa'aba'ahum hatta nasul ikra wakanu qawman bura. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan sesembahan selain engkau, tapi engkau berikan waktu, engkau berikan sekian kenikmatan kepada mereka dan bapak nenek moyang mereka sehingga mereka lalai dari zikir, dari al-haq, dan mereka adalah orang yang binasa. Qala Ibnu Jarir, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Di hari Allah kumpulkan mereka dan yang mereka sembah selain Allah, minal malaika wal insi wal jinni. Yang mereka sembah dari malaikat, manusia, jin. Sakab sanadihan Mujahid, lalu Ibnu Jarir bawakan sanadnya ke Mujahid, berkata qala Isa wa Uzair wal malaika. Yang seperti Nabi Isa, Uzair dan malaika alaihimussalam yang disembah selain Allah, mereka tidak pernah perintahkan, mereka tidak pernah pula mengetahui, tidak pernah tahu menahu kalau ternyata mereka disembah selain Allah, didoa-doai, diminta-mintai, maka mereka akan berlepas diri semua peribadatan para penyembahnya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengumumkan secara umum yang didoai dan dituhankan selain Allah. Artinya kalau melihat tadi bahwa ini umum, bahkan mencakup yang tadi liman la ya'lamun, atau bahasa nuhat li ghairil uqala, bagi yang tidak berakal dari makhluk lain atau benda mati, bahkan yang berdoa kepada batu, pohon, patung, berhala, binatang, dan yang lain-lainnya. Masuk di dalam keumuman ayat ini, maka itu lebih menampar, lebih menampar para musyrikin, lebih mematahkan hujah mereka. Dari sisi mana? Tadi juga, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kita tahu man tadi al-asl lil aqil, atau man ya'lam. Artinya Allah menjelaskan bahwa para musyrikin dengan menyembah benda-benda tadi ini, yang nyembah patung, yang nyembah binatang, pohon, sapi, keris, atau yang lain-lainnya, dengan itu berarti dia, apalagi didoai, dia panjatkan doa di situ, meminta, memohon keselamatan ini itu. Berarti dengan itu mereka memposisikan sesembahannya sebagai uqala. Memposisikan seakan mereka orang yang layaknya orang mendengar, paham, mengerti apa yang mereka ucapkan, dengar apa yang mereka panjatkan dari doa-doanya. Mereka memposisikan itu. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini sesuai dengan keyakinan mereka. Allah sebutkan sesuai dengan keyakinan mereka. Bukan dibenarkan, tetapi kalian kan begini bahasa bebasnya. Kalian kan menganggap ini berakal. Berhala yang kalian sembah, kalian doa-doa berarti kan dengar. Kalau gak dengar, gila kamu berdoa kepada yang tidak dengar, yang gak paham. Nah, kalian kan menganggap dia adil. Dia mengerti. Dia mendengar. Kalian doa di sini, di depan patung ini, atau itu pohon, atau itu batu, atau berhala, atau laut, gunung, atau yang lain-lainnya. Kalian telah menganggap mereka itu sebagai yang berakal, yang faham. Maka ini lebih mematahkan hujah mereka. Karena mereka berdoa, mereka memohon, meminta-minta, memanjatkan harapannya kepada yang mereka kira, yang mereka anggap berakal. Mereka yang menganggap, mereka yang mengira, menduga kalau itu mengerti dan paham apa yang mereka sebutkan. Baik. Sudah? Sudah paham ya? Baik. Dianggap sebagai ukola oleh mereka, dianggap mengerti dengan la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, padahal juga akan menjawab. Yang kalian anggap berakal, yang kalian anggap mengerti dan paham doa kalian, permohonan kalian, toh tidak akan bisa menjawab, enggak akan bisa mengabulkan doa dan permohonan kalian. Si sia-sia doa dan permohonan kalian kepadanya. Maka ini balaghah dalam Quran, sastra yang sangat tinggi. Artinya Allah ajak bicara mereka. Di dalam ayat ini Allah jelaskan kepada mereka sesuatu yang sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan anggapan mereka, supaya hujah itu lebih nampar ke mereka, lebih menukik kepada mereka. Lebih jelasnya begini. Agak muter-muter tadi, walaupun yang seperti itu ilmiahnya. Kalau seandainya ayat, misalnya kalau bukan di Quran, dikatakan وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa yang lebih sesat? Ini terkait orang yang berdoa kepada berhala, patung, yang enggak berakal tadi, yang bukan amwat, bukan manusia. Kan banyak musyrikin yang menyembah kepada selain Allah dan bukan kepada manusia. Tapi ada patungnya, berhalanya, sungai, laut, gunung, atau semisal itu. Malah seandainya Allah katakan malah yastajib, berarti kan itu li ghairil aqil, orang yang tidak bukan orang, sesuatu yang tidak berakal, sesuatu yang tidak faham dan mengerti, tidak mengerti bahasa manusia, li ghairil aqil. Kalau seandainya dikatakan itu, seandainya dikatakan mala yastajib, mereka akan merasa punya hujah, punya dalih, jawaban. Oh ya, kami punya uzur. Ya mesti saja ternyata mereka enggak jawab kami, enggak mengabulkan, enggak mendengar doa kami. Kan memang ghairul aqil. Kan kau katakan mala yastajib ya Allah. Yaitu uzur bagi kami. Kami enggak paham. Kalau ternyata itu semua enggak berakal, enggak paham, enggak mengerti, enggak mendengar apa yang kami katakan. Tapi tidak, Allah katakan man la yastajib. Ayo diikuti sesuai dengan keyakinan dan anggapan mereka. Kalian kan ngira itu berakal. Kalian kan menganggap itu mendengar, faham dari kalian. Oh, kalau enggak, ngapain dia sembah? Ngapain dia datang ke situ? Buddha misalnya, bakar menyan. Ini dipatungnya depan dia. Karena dia yakin dan menganggap dengar ini. Dia minta barokahnya atau apa, keselamatan, ini, itu. Nah, kan berarti diyakini sebagai layaknya akil, yang berakal. Sehingga di yaumul qiyamah gak akan bisa bicara mereka sama sekali. Segala pintu hujah dan ini tutup tamparan yang lebih berat, lebih menukik hujah itu kepada mereka. Fahimna. Alhamdulillah, begitulah ilmu. Dan itu pentingnya memahami ayat dengan konteks bahasa Arab, bagaimana penafsiran ulama sebatas penjelasan ulama dari lafaz man dan ma saja sudah sekian jauh perbedaannya, dan makna yang terkandung di dalamnya begitu secara sastra dan makna begitu begitu jauh. Nah, makanya mengikuti orang itu di ulur atau di sampai kemana kamu mau apa, ha? Ayo kamu anggap seperti apa, ya khair, terserah, kita ikuti seperti anggapanmu, sampai kemana, di situ kamu akan faham kesesatan dan kerusakan mereka dengan mengikuti alur mereka sendiri. Artinya dengan dugaan mereka yang dijadikan pedoman, dengan anggapan mereka yang dijadikan itu, semakin menunjukkan kerusakan dan kebobrokannya. Makanya walaupun bukan dalam bab ini, orang Arab mengatakan imsi ma'asarik ila akhiril bab. Jalan kamu sama pencuri itu sampai di akhir pintu. Untuk kamu tahu bahwa ini orang memang berbuat jahat, ingin mencuri gitu. Ya mau nipu misalnya, oh, kami dari petugas ini misalnya, oh ya khair. Ya padahal kamu dari awal sudah curiga, biar terus mau apa dia, ikuti. Nah, anu kita harus ini, kita mau meriksa gini, oh ya khair, periksa silahkan, ikuti terus, biarkan. Sampai di akhir pintu, setelah dia mau keluar sudah bawa barang, sudah ngambil ini, ngambil itu, karena kamu akan tahu bahwa saat itu memang betul-betul dia ini orang jahat yang ingin mengambil, ingin mencuri. Walhasil, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.